ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sudah puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah memberikan kita berbagai lipat kurnia, yang dimana jika kita berusaha untuk cuba menghitungnya, kita tidak akan dapat menghitungnya. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita sambung pembahasan kita dalam kitab Kekal Sunnah dalam seksa Rahimahullah Ta'ala. Masih lagi kita membahaskan tentang satu bab di dalam bab muamalah, iaitu bab al-ijarah ataupun kontrak upah mengupah atau sewa menyewa. Kita telah jelaskan tentang landasan-landasan, yakni dalil-dalil dibolehkan bab kontrak sewa menyewa upah mengupah ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tentunya Allah SWT telah memerintahkan barang siapa yang mengupah wanita untuk menyusukan anaknya agar membayar upahnya secara ma'ruf, menunjukkan boleh kita mengambil upah dan mengupah. Dan juga dalam kisah Nabi Musa AS, di mana Syuaib AS telah menawarkan Nabi Musa AS bekerja dengannya selama 8 tahun sebagai mahar untuk bernikah dengan salah satu daripada anak perempuannya. Ini semua menegaskan tentang kebolehan kontrak sewa menyewa ataupun upah mengupah. Dan juga di dalam sunnah kita telah terangkan Rasulullah SAW sendiri biasa melakukan kontrak sewa menyewa ataupun upah mengupah ini. Baik, kemudian juga kita terangkan tentang syarat-syarat sahnya ijarah. Bila disebutkan satu kontrak upah mengupah sewa menyewa ini adalah satu kontrak yang valid, satu kontrak yang sah, di mana istilah tidak ada paksaan di dalam kontrak tersebut, dan hendaklah barang tersebut mempunyai manfaat yang boleh kita serahkan. Adapun manfaat yang tak boleh kita serahkan, tak boleh kita sewa menyewa ataupun upah mengupah mengerjakannya. Bagaimana contoh kita katakan ikan di dalam kolam ini, kolam yang amat besar sekali, upah engkau untuk menangkapnya sedangkan belum tahu dia boleh dapat. Dan seperti itu tidak dibenarkan. Begitu juga hendaklah barangan tersebut boleh disahkan. Barangan tersebut itulah adalah satu manfaat yang halal, yang boleh dimanfaatkan di dalam syarak. Ini benda itu boleh dimanfaatkan tapi dalam syarak tidak halal. Banyak seperti ini, contohnya makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh syarak, maka kita tidak boleh upah-upah orang mengangkat barang tersebut. Mengangkat peti arak misalnya daripada satu tempat ke satu tempat, naik lori misalnya, dia adalah delivery driver, jadi dia diupah untuk mengangkat arak tersebut dari satu tempat ke tempat kargo misalnya ataupun warehouse. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana manfaat tersebut, barang tersebut bukanlah barangan yang mubah, yang halal, yang dihalalkan oleh syarak, bukan haram. Dan ini banyak sangat contohnya. Jadi kita sebutkan kaedahnya saja, maka yang lain kita boleh aplikasikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahawa barang tersebut boleh atau tidak boleh kita upah-mengupah ataupun sewa menyewa, kita antaranya lah kita lihat adakah barangan ini, manfaat ini halal ataupun tidak. Bukan dia ada manfaat saja, tapi hendaklah dia halal dalam syarak. Dan ini kita perlu rujuk kepada ulama. Dan kadang-kadang barangan tersebut tidak haram, tetapi cara mendapatkannya mungkin haram ataupun kegunaannya dan untuk kegunaannya yang haram. Dan ini juga tidak dibenarkan. Mungkin ada beberapa perkara asalnya oleh orang-orang jahat misalnya, boleh mendatangkan kepada benda yang haram ataupun kerusakan, atau seperti senjata misalnya. Senjata asalnya tidak mengapa kalau digunakan untuk perkara yang baik, tapi kalau digunakan oleh perjenayah misalnya, maka tidak boleh kita membenarkan disewa ataupun upah-upah dalam hal seperti itu. Baik. Dan ini juga diamalkan kalau kita lihat dalam pemerintah-pemerintah, walaupun asalnya kunci itu ada satu perkara yang halal, tapi ada satu jenis kunci yang boleh buka macam-macam mangga. Tak semua orang boleh menggunakannya. Mesti mendapatkan lesen daripada pihak ataupun jabatan yang tu. Kenapa? Sebab kalau salah guna ataupun jatuh kepada orang yang tidak amanah, orang punya niat yang tidak baik, maka ia akan mendatangkan kerosakan. Demikianlah juga di dalam Islam. Baik. Jadi ini semua kita harus ambil kira. Jangan mentang-mentang benda itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, Quran tak sebut, kenapa pula diharamkan? Oh, tidak, bukan itu saja yang dilihat oleh syariat. Jangan disangka bahawa syariat itu hanya melihat kasar saja, tidak melihat kepada isi dan maknanya. Bahkan syariat itu lebih daripada itu, dia melihat kepada seluruhnya sekali. Dan sesuatu perkara itu tidak haram melainkan ia telah diharamkan oleh Allah SWT ataupun diharamkan oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya. Jadi tidak boleh kita datang dan kita kata, oh ini haram, ini haram, ini haram. Tidak. Kalau kamu kata ini haram, mesti kita tu ni boleh membawa dalilnya. Kita boleh minta dia, mana dalilnya bahawa dia adalah haram. Daripada ayat mana dalam Al-Quran, daripada sunnah mana dalam hadis, ataupun ulama mana yang mana yang keluarkan fatwa seperti ini yang mereka ambil, yang mereka cungkir dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi hendaklah kita mendatangkan dalil. Kemudian kita juga janganlah kita buruk sangka terhadap ulama yang memfatwakan suatu perkara itu haram, suatu perkara ini haram, tidak boleh, tidak boleh. Kalau dia ulama, kita akan berkata sesuatu perkara di dalam hukum atau di dalam syariat Islam ini, melainkan setelah dia mengkaji dan mendapati dalil-dalilnya. Kita kena baik sangka juga. Tapi kalau orang biasa saja yang cakap, maka kita kena bersoal dan lagi-lagi kalau perkara tersebut memang setahunya adalah halal, itu juga penting. Kemudian jika kita dah jelas bahawa ia adalah haram, maka diharamkan kita melakukan kontrak apa juga sebenarnya, jual beli, kemudian sewa menyewa ataupun upah. Kemudian masuk kita kepada masalah berikutnya, iaitu upah perbuatan taat. Dalam kitabnya ada surat 21. Ataupun upah berbuat taat, iaitu lakukan satu ketaatan. Ketaatan itu umum. Dan ketaatan itu asalnya adalah satu ibadat kepada Allah SWT. Ia dinamakan satu ketaatan sebab Allah SWT perintahkan kita laksanakannya. Bila kita laksanakannya, artinya kita telah taat kepada perintah Allah SWT. Itu maknanya. Jadi samalah seperti seorang majikan memerintahkan seorang pekerjanya untuk melakukan suatu perkara dengan cara-cara tertentu dan sebagainya. Kalau pekerjanya melaksanakan perintah majikannya, artinya dia telah taat kepada perintah majikannya. Jadi ketaatan itu adalah satu perintah. Ini yang kita kena ambil perhatian. Bila ibadah itu dinamakan satu ibadah, bila satu ketaatan itu dinamakan satu ketaatan, apabila ada perintah daripada Allah SWT ataupun daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan, melainkan dia adalah satu perintah daripada Allah SWT. Dan ini penting. Jadi perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, boleh tak kita namakan dia satu ibadah? Boleh tak kita namakan dia satu ketaatan? Asalnya tak boleh, tak ada perintah, tidak adalah dinamakan itu satu ketaatan ataupun ibadah. Walaupun manusia atau seorang hamba itu merasakan bahawa ini baik dilakukan, ini mungkin menyenangkan ataupun mengembirakan ataupun mendapat keridaan Allah SWT. Tidak, semuanya mesti datang daripada Allah SWT. Sebab hak memerintah, hak melarang, bahkan hak tidak memerintah dan tidak melarang, yang ini benda yang diizinkan, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata wahdahu la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tempat dalam Al-Quran Al-Karim, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dan ketahuilah baginya saja yakni Allah al-khalqu penciptaan dan al-amr iaitu urusan. Dan urusannya apa dia? Urusannya adalah segala perintah dan larangan sama ada dalam syariat ataupun dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di Allah punya ciptaan, Allah yang mentakdirkannya. Dia nak perintahkan gini, nak larang gini. Jadi tak boleh datang satu orang manusia dengan fikirannya, dengan pendapatnya, kemudian dia katakan ini bagus juga kita buat, ini bagus juga kita tak buat. Tak boleh, ya. Jadi am lahum syuraka usyara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Dalam surah lain Allah SWT telah berfirman, Allah bertanya, apakah mereka ini, iaitu orang-orang musyrikin, mempunyai sekutu-sekutu syuraka syara'u lahum yang syariatkan syariat-syariat hukum ahkam min ad-din dalam agama ma lam ya'zan bihi Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Maknanya ada ke tak ada, apa jawapannya? Tentu sekali tak ada. Orang kafir ni kata kalau unta betina macam gini tak boleh kita tonggang, tak boleh kita sembelih, mesti biarkan dan sebagainya, untouchable. Ini ada zaman zaman Mekah, zaman jahiliyah, semua Rasulullah SAW diutuskan. Yang ini pula hanya boleh dimakan oleh lelaki saja, wanita tak boleh makan. Dan seumpama yang mereka ada macam-macam perkara yang diajarkan, dan mereka anggap itu sebagai satu agama, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah mereka sekutu yang tuhan-tuhan lain ke yang mensyariatkan seperti itu dalam agama mereka dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak. Maknanya perkara ini semua adalah haram diajarkan. Jadi masuk kita pula ke dalam bab ini, bab kontrak upah mengupah, sewa mengupah, upah berbuat ta'at, iaitu satu ibadah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yang jelas sekali seperti solat. Boleh tak kita upah orang untuk menunaikan solat untuk diri kita, untuk emak kita, untuk bapa kita, untuk siapa yang masih hidup atau siapa yang dah mati, ataupun puasa, ataupun haji, ataupun sedekah dan sebagainya. Jadi dalam kitab mengatakan ataupun upah berbuat ta'at, dalam menentukan hukumnya para ulama beristilah, yakni berselisih pendapat. Di bawah ini kita sebutkan mazhab-mazhab mereka. Mazhab Hanafi berkata macam ni, ijarah, yakni kontrak sewa menyewa upah mengupah dalam perbuatan ta'at seperti menyewa orang lain untuk salat atau puasa atau mengerjakan haji atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepadanya, yakni orang yang mengupah itu yang menyebut, atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia, atau hal-hal yang serupa itu tidak dibolehkan. Dan hukumnya haram mengambil upah tersebut berdalil kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi, iqra'ul Quran wala ta'kulu bih, tidak bacalah olehmu Al-Quran dan janganlah kau cari makan dengan jalan itu. Disuruh baca tapi jangan cari makan dengan Al-Quran. Dan ini dalam Al-Quran, Al-Quran itu satu, membaca Al-Quran itu satu ketaatan Allah perintahkan kita baca. Faqra'u ma tayassara min, bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran dan sebagainya. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir, sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk membacanya, untuk menyebutnya, untuk mengingatinya. Tidak ada siapa ke yang nak memikirkan. Jadi artinya baca Al-Quran adalah satu ibadah, itu tidak diragukan lagi. Tapi masalahnya wala taqulu bi, jangan cari makan dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran satu ayat pusing. Sekarang dah mahal lah RM1. Satu jam baca, demikian dapat. Kalau baca dalam satu majlis, dapat lagi banyak. $40, $50 dan sebagainya. Lagi sedap bacaannya, lagi banyak upahnya. Dalam hadis ini, yang digunakan ataupun dipakai oleh mazhab Hanafi ini, melarang. Nabi SAW kata tak boleh, jangan. Ada dalil lain. Kata mereka, ada dalam sabda lain, Rasulullah SAW kepada Al-Amr bin As radhiyallahu anhu, wa in taqaddama mu'adhdhan fala ta'khud 'ala al-adhani ajra. Ini seorang sahabat telah datang kepada Rasulullah SAW dan minta dia nasihat dan sebagainya. Nabi SAW telah menasihatkannya, apa dia nak buat bila masuk waktu solat, apa nak buat, ambil orang apa ni, salah satu daripada kamu, istilah azan dan sebagainya, solat begitu dan begini. Kemudian Nabi SAW kata lagi, jika kamu mengangkat seorang menjadi muazzin, maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah. Jadi dia kena azan server cuma sebab dia satu ketaatan. Kemudian mereka menerangkan lagi, kerana perbuatan yang tergolong takarruk, yang ini mendekatkan diri kepada Allah SWT, ketaatan, apabila dia berlangsung, apabila dia berlaku saja, mula start saja, maka pahalanya jatuh kepada siapa? Kepada si pelaku, bukan kepada orang yang mengupah, yang kasih duit itu. Kerana itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk mengerjakan kerjaan itu. Sebab dia mula je buat, dia niatkan, mesti niat. Dia nak baca Quran, dia niat, nak solat, dia niat. Dia niat apa dia? Dia niat buat ni untuk Allah SWT. Mana dia niat? Aku niat ni untuk apa ni, Ali yang kasih aku upah 1 jam solat misalnya dapat $20. Tak boleh, dia mesti niat kerana Allah SWT. Jadi, pahalanya mesti bagi, pergi kepada siapa? Kepada orang yang buat, bukan kepada orang yang mengumpah. Jadi sebab itu tidak jadi ya, apa ni, sewa menyewa atau upah-upah dalam hal ini. Kemudian termasuk yang membudaya di negara kita, Mesir, buku ini tulis lama, 40 tahun yang lalu. Ulama pun, pengarang pun telah meninggal dunia dah lama. Dan ini cerita lama di Mesir, adalah pesan pada upacara khataman, pembacaan tasbih dengan upah bayaran tertentu yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah yang dipesankan dan untuk semua. Hal ini tidak boleh menurut hukum, kerana si pembaca jika dia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Lalu apakah yang akan dihadiahkan untuk si mayat? Itu orang baca Quran, baca tasbih dan sebagainya, dia baca. Kalau untuk dirinya, untuk dia yang dapat. Kalau dia niatkan untuk yang mati, yang matilah yang dapat. Dia tak dapat apa-apa, mana boleh dapat upah. Nah, kalau betul-betul macam itulah, jadi pahalanya dia tak dapat. Sebab itu adalah satu syirik dalam ibadat. Kita ibadat semua kena apa? Kena ikhlas. Baik, kemudian para ulama menyatakan bahawa upah yang diambil sebagai imbal ganti perbuatan-perbuatan taat hukum yang haram bagi si pengambil. Tetapi generasi kebelakangan mengeksepsikan untuk pengajaran Al-Quran ini, mengecualikan kita ambil upah dalam pengajaran Al-Quran, baca Al-Quran, tajwid dan sebagainya. Dan sebelum tajwid mungkin kera zaman kita ni, dan ilmu-ilmu syariah yang lain, contoh hadis, tafsir dan sebagainya. Ini ulama-ulama selepas mereka. Ini dalam masih lagi dalam mazhab Hanafi. Mereka memfatwakan boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu boleh mengalir kepada mereka yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan baitul mal pada masa-masa awal. Jadi dahulu orang ajar Quran, mereka dapat upah daripada mana? Daripada kerajaan, daripada baitul mal, daripada orang-orang kaya yang mendermakan. Jadi mereka tak ambil upah, tak ambil yuran, tak ambil yuran. Itu zaman dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan. Dibolehkan sekarang pula untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, kerana mereka ini para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam kandungan mereka. Mereka pun nak hidup, nak makan, nak minum, nak bayar itu, nak bayar ini. Mereka juga ada tanggungan. Kalau tersekat daripada kerajaan, tak dapat duit ke kerajaan, daripada baitul mal, tak ada orang yang derma, maka akan susahlah kehidupan mereka. Mereka akan masuk dalam golongan ataupun yang teraniaya. Kalau mereka buat free je lah. Jadi mengingatkan mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian atau perdagangan atau industri, kerana tersita untuk kepentingan Al-Quran dan syariah. Jadi masanya hanya untuk mengajar Al-Quran, untuk mengajar fiqah, tafsir saja, ilmu-ilmu syariah. Bila masa dia nak pergi kebun, dia nak mencucuk tanah, bila masa dia nak apa ni pergi ke dalam perindustrian dan sebagainya. Jadi tentu mata pencaharian mereka akan tersekat, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini. Jadi itu dalam mazhab Hanafi. Jadi asalnya tak boleh. Jadi dibolehkan kerana sebab-sebab tertentu. Artinya kalau berubah, ada orang boleh kasih duit dan sebagainya, dia tak boleh ambil yuran daripada orang lain. Itu pendapat mazhab Hanafi. Kita pergi kepada mazhab berikutnya, itu mazhab Hambali. Mereka kata tidak boleh membayar upah untuk azan, iqamah, mengajarkan Al-Quran, fitih, hadis, badal haji dan qada. Badal haji dan qada apa? Qada haji pun tak boleh. Badal haji artinya orang ini tak dapat pergi haji, lepas itu ada orang yang menggantikannya buat haji. Adapun qada, mungkin dia tak boleh pergi haji kerana sebab-sebab tertentu. Jadi dia perlu qada, dia boleh datang sekali lagi. Boleh tak diupah orang? Mazhab Malik kata semua ni tak boleh. Perbuatan-perbuatan ini tidak boleh kecuali menjadi perbuatan takarruf bagi si pelakunya. Dia tak boleh diupah, maknanya kalau dibuat semua balik kepada orang yang buat. Pahalanya semua balik kepada satu ketaatan kepada orang yang melakukannya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut. Mereka mengatakan boleh mengambil rezeki dari baitul mal atau dari wakaf untuk perbuatan yang menghasilkan manfaat seperti qada. Boleh kita ambil harta daripada harta umum, boleh untuk benda yang bermanfaat seperti qada. Qada ni artinya hakim nak hukum dan orang dan sebagainya. Siapa nak bayar ni? Takkan nak minta daripada apa ni, daripada orang yang bersengketa tu. Jadi datangnya daripada harta baitul mal boleh, daripada wakaf boleh, ataupun pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, badal haji, menanggung syahadat, kesaksian. Jadi orang nak menyaksikan sesuatu kesaksian dalam mahkamah tu pun dia kena apa? Kena ambil off lah daripada kerja, kena pergi mahkamah. Mungkin satu hari, mungkin berbulan-bulan. Ada kes kat Malaysia, nak dekat setahun, tak habis-habis lagi. Jadi siapa nak tanggung misalnya bila dia pergi ke mahkamah? Jadi dekat sini ambil daripada harta baitul mal boleh, daripada wakaf boleh, mengajar Al-Quran ni semua boleh, tapi mesti datang daripada baitul mal, bukan daripada orang yang mengumpah. Dan juga azan dan yang seumpamanya, kerana termasuk jenis masalih, iaitu maslahat, bukan termasuk ganti iwal. Ini bukan ganti daripada pekerjaannya, tetapi rezeki untuk menopang ketaatan, yakni biaya ketaatan, dan tidak dikeluarkan untuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kurbah. Jadi mereka mengkategorikan ketaatan ibadah ni ada dua macam. Satu yang ketaatan yang ada maslahat dia kepada masyarakat, kepada orang ramai. Satu lagi dia ketaatan khusus hanya untuk individu saja. Jadi untuk yang ada maslahat umum, penghakiman, mengajar Al-Quran, mengajar agama, azan dan sebagainya, bukan untuk maslahat umum. Jadi mereka katakan boleh ambil upah, tapi upah daripada baitul mal. Setakat ini jelas. Kemudian ada pun dan ini tidak diperlukan kesungguhan dalam ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkan mengambil ghanimah dan bukti-bukti orang yang membunuh seperti pakaian, senjata dan lain-lain. Kita tahu dalam Islam ada syariat jihad, juga perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang Islam, tentera Islam menang, musuh kalah, mereka dapat menawan musuh misalnya ataupun musuh terbunuh, maka harta yang terdapat pada musuh itu dinamakan harta rampasan perang. Dalam bahasa Arabnya ghanimah, harta rampasan perang. Boleh tak tentera Islam itu mengambil dan memanfaatkan harta rampasan perang daripada askar-askar musuh mereka? Kalau kita tengok asalnya, kamu perang bukan untuk harta. Kamu perang untuk apa? Kerana Allah SWT perintahkan. Jihad menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk harta, asalnya tak boleh. Tetapi dalam syariat Islam, Nabi SAW membenarkan. Bahkan Allah SWT membenarkan dalam Quran. Apa yang kamu ghanimkum, semuanya kamu dapat. Kamu kena bagikan 5 bahagian untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Artinya, dan 1/5 untuk kamu. Kamu pun boleh dapat. Jadi, daripada pensyariatan ini, dia satu ibadat, satu ketaatan, Allah perintah kita jihad. Tapi boleh pula kita ambil semacam upah. Maka mereka katakan, oh, ini boleh. Yang jenis seperti ini, boleh. Jadi kita lihat ketaatan-ketaatan, ibadat-ibadat yang seumpama seperti yang umpama ini, maka dibolehkan kita mengambil upah. Itu mazhab Hambali. Kemudian mazhab Maliki, ibu mazhab kata seumumnya tak bolehlah ambil upah dalam ketaatan dan ibadat. Mazhab Hambali pula dan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm rahimahumullah taala berkata, mereka kata membolehkan mengambil upah sebagai imbalan pengganti mengajarkan Al-Quran dan ilmu. Kerana ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Kita lihat dari sudut lain. Pekerjaannya boleh kita nampak, boleh kita lihat. Dia ajar satu muka surat Al-Quran, okay, boleh lihat. Kemudian imbalannya pula berapa untuk satu muka surat dia ajar. Atau satu bab dalam fiqh dia ajar. Semua boleh kita apa? Kita boleh nilai. Maka tenaga ni kita tahu, maka samalah macam bab-bab lain atau barangan dan manfaat yang lain. Ibnu Hazm mengatakan penimbalan untuk mengajar Al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Yang ini satu modul pun boleh. Semua itu boleh. Untuk pengobatan boleh. Menulis Al-Quran dan menulis buku-buku pengetahuan juga boleh ambil upah. Kerana nas pelarangan ini tidak ada. Jadi dalilnya tidak ada pelarangan. Bahkan yang ada membolehkan. Nas yang ada pula membolehkan. Nah, ini satu dalil. Tidak ada larangan. Kita telah terangkan banyak kali bila kita buka pembahasan berkenaan dengan muamalat ini. Kita katakan dalam muamalat itu apa asal hukumnya? Boleh ke tak boleh sesuatu transaksi ini? Jawabnya adalah asal hukumnya boleh. Jadi haruskan. Tidak boleh kita larang. Bila dilarang, bila ada dalil. Tak ada dalil, maka dia tetap dibolehkan. Jadi samalah seperti ini. Kamu nak cakap boleh ke tak boleh sewa-menyewa dalam mengajar Quran, jadi imam, azan, tulis Al-Quran dan sebagainya. Ada dalil atau tidak? Tak ada. Tak ada, maknanya boleh. Kemudian, mereka katakan ada pula nas yang semacam apa? Menjadi dalil membolehkan kita mengambil upah dalam hal-hal ketaatan ini. Pendapat mazhab ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Anna nafara min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marru bima'in fihi ladhiyun aw salim, fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma', faqala hal fiikum min ra'b? فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفتحة الكتاب على الشاء فجاء بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Itu hadis yang masyhur di dalam bab ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi kita tidak ada ragu-ragu tentang kesahihan hadis ini, boleh dipakai untuk hujah untuk mazhab Maliki Syafi'i. Mereka kata beberapa orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati suatu mata air. yang di situ ada orang yang terpatuk binatang berbisa, ular ke, kalajengking ke dan sebagainya. Seorang dari penduduk setempat mendatangi mereka dan berkata, adakah di antara kalian orang yang dapat rukyah mencegah atau mengobati penyakit bisa ini yang kena sengat? Sesungguhnya di ayat ada orang yang terkena bisa. Kemudian salah seorang dari mereka, ini sahabat, berangkat. Kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah dengan suatu imbalan upah beberapa ekor kambing. Bukan seekor kambing kan? Kemudian seekor syak, maknanya beberapa ekor kambing. Ada kata sampai 30 ekor kambing. Untuk upah. Upahnya apa? Baca Fatihah atau baca ayat Quran untuk ubatkan bisa. Kemudian sahabat tadi datang kepada teman-temannya dengan membawa kambing-kambing. Artinya dia baca Fatihah, lepas tu baik orang yang terpatuk serangga ataupun binatang yang mengganggu. Dia bawa kambing-kambing tu, bawa kepada teman-temannya para sahabat yang lain. Mereka kemudian tidak menyenanginya, mereka tidak suka, tak mau ambil, tak mau makan. Dan berkata, anda telah mengambil imbalan dari kitab Allah. Mereka rasa, tak bagus ni, tak boleh ni. Mana boleh baca Quran, dapat duit, dapat makan dengan Quran. Itu kefahaman sahabat asal ni, mana boleh. Ini semua ibadat, ibadat. Nak duit, buat bisnes. Nak duit, jual beli barang ke apa. Jadi, tak boleh campur aduk. Jadi itu menunjukkan kefahaman sahabat asal. Tetapi, jadi mereka KIB, tak memakan, sampailah akhirnya tiba di Madinah. Ini mereka dalam perjalanan, sampai balik ke Madinah. Di Madinah ada siapa? Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, para sahabat, bila dalam menghadapi isu-isu yang mereka tidak jelas akan hukumnya, mereka sentiasa akan rujuk kepada gurunya, kepada ulama, iaitu Rasulullah SAW. Mereka tak pandai-pandai istihad sendiri dan sebagainya. Mereka terpaksa. Kalau ada Rasulullah SAW, mereka akan pergi. Itulah yang harus kita contoh. Kita tak pasti, ini boleh ke tak boleh. Buat majlis macam ini boleh ke tak boleh. Ini boleh ke tak boleh. Jangan kita pandai-pandai. Kita buat musyarat, kita okey. Berapa ramai kata boleh? Boleh. Boleh, semua boleh. Pulang pun ada ustaz nak boleh, kita tak tunjuk. Itu harus kita pelajari daripada sahabat. Jadi, sampai di Madinah, mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sudah diambil upah dari kitab Allah. Ini satu benda yang baru ni, satu benda yang bahaya ni, ataupun sesuatu yang perlu diatasi, perlu dijelaskan hukumnya. Kerana Rasulullah SAW lantas menjawab, inna haqqa ma'akhatum alaihi ajran kitabullah. Maksudnya, sesungguhnya upah yang paling berhak untuk kamu ambil ialah imbalan daripada kitab Allah. Hadis ini dalam Bukhari. Kalau bagus kamu ambil upah dalam baca Quran, dapat, dapat duit. Itu zahir mengubati orang, kemudian kamu dapat. Kemudian sebenarnya dalam riwayatnya, Nabi SAW tanya, mana lagi? Dah habis ke makan kambing tu? Belum. Kasih satu bahagian kepada aku. Nabi SAW pun makan daripada daging kambing tersebut. Nak confirm kan? Lebih jelas kan bahawa boleh kita ambil upah dalam hal seperti itu. Asalnya sahabat itu tidak mau ambil upah. Tetapi mereka datang ke kawasan tersebut, kampung tersebut, mereka minta apa ni dimuliakan, yakni dengan memberikan makanan atau sebagainya. Mereka dalam perjalanan mereka tak ada bekalan dan sebagainya. Tapi orang kampung ni sombong. Lokek tak bawa, tak melayan tetamu-tetamu ni. Jadi salah seorang daripada mereka terkesan kena sengat di kawasan yang berair itu. Dan kebetulan pula yang kena sengat tu ketua mereka. Mereka ni penghulu, tok penghulu. Jadi mereka, mungkin orang-orang ni boleh ubat ni. Nampak macam orang baik ni, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka boleh baca-baca ke apa ke mereka dia. Dan mereka minta pada sahabat. Dan kebetulan tak dalam kalangan sahabat pun ada satu orang yang memang tahu mengubat penyakit dengan ruqyah, dengan baca Quran. Jadi dia kata, rasanya aku tak mau ambil upah, tapi pasal kamu macam itu kemarin, sekarang aku nak minta upah. Kamu lukis sangat, aku pun nak lukis. Tak ambil upah boleh. Itu mula. Jadi kalau kita lihat, inilah dalil. Dibolehkan mengambil upah membaca Al-Quran. Walaupun kita lihat dalam situasi yang tertentu, tetapi dalilnya lafaz Nabi SAW bukan dalam perkara yang tertentu. Bahkan dia adalah satu lafaz yang berbentuk umum. Nabi SAW kata sebaik-baik ubah yang kamu ambil, yang paling berhak kamu ambil adalah imbalan daripada kitab Allah. Dengan lafaz ini yang jelas, ajran, upah. Jadi lafaz ini umum, adakah kita ambil yang spesifik itu je? Kita hanya boleh ambil upah bila nak baca Quran, nak jampi-jampi je ke? Ataupun semua jenis bacaan Al-Quran. Mengajar Al-Quran boleh tak ambil upah? Macam itu. Jadi lafaz yang umum dan dalam kaedah ulama akan mengambil yang umum. Ini perlu satu ijtihad sebenarnya. Di kebanyakan ulama mengambil yang umum. Baik. Tetapi bagaimana dengan setakat baca Quran dalam majlis-majlis baca Quran, boleh tak kita bayar dia? Bayar dia upah baca Quran. Yang ini para fuqaha berbeza pendapat dalam hal pengambilan imbalan tilawatul Quran. Baca ni, tak ada mengajar, tak ada jambinya. Dan mengajarkannya. Mereka juga berbeza pendapat untuk pengambilan imbalan mengerjakan haji, azan dan menjadi imam. Abu Hanifah berpendapat demikian juga Ahmad, untuk demikian tidak boleh. Mengikut asalnya, iaitu tidak boleh mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan ta'at. Jadi tak faham kenapa mereka kata tak boleh, sebab satu ibadah dibuat hanya untuk Allah SWT, bukan untuk orang lain. Sementara Malik berpendapat, sebagaimana boleh mengambil imbalan untuk pengajaran Al-Quran, boleh pula mengambilnya untuk azan dan haji. Kita ambil lagi satu masalah, nanti insyaAllah kita cuba rumuskan. Adapun imam, yang jadi imam dalam solat fardu ke sunat ke, boleh tak ambil upah? Bahawasanya tidak dibolehkan mengambil imbalan untuk hal tersebut jika hanya satu jenis saja. Apa maknanya? Dia diberikan upah kerana menjadi imam saja, bukan kerana imam dan juga ada fungsi lain. Imam dan mungkin ada menjaga masjid ke, ataupun menolong orang ke dalam masjid ke, itu mungkin boleh. Tapi kalau itu je, semata-mata kerana jadi imam saja, ulama-ulama ini mengatakan tidak boleh untuk satu jenis. Adapun jika digabungkan dengan azan, dia dah jadi imam, dia ada azan pula, maka imbalan ketika ini dibolehkan. Dan upahnya itu hanyalah untuk imbalan azan dan iqamat, bukannya upah untuk mengimamkan solat. Imam mereka berat nak kata boleh, tapi kalau azan boleh. Sebab azan kita tak katakan wajib secara. Kadang ada ulama mengatakan azan tak wajib. Jadi kita nak solat, solat dia tak payah azan. Itu untuk pendapat lah. Tapi solat semua orang kena solat. Mana boleh dia dah wajib solat, dia dapat dia pula nak solat. Tak boleh ni. Imam Asy-Syafi'i mengatakan pengimbalan haji dibolehkan. Untuk pengimbalan imam dalam solat fardu tidak boleh. Untuk haji boleh. Untuk solat imam jadi solat fardu tak boleh. Kenapa boleh tak boleh? Yang kita cuba terangkan kan? Pengimbalan pengajaran berhitung, yang ini matematik, khat, tulisan, bahasa, mengajar bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid dan madrasah dibolehkan. Ini semua ketaatan, Allah perintahkan. Tapi boleh ambil upah. Dan menurut mazhab Syafi'i pula, imbalan memandikan mayat, mentalqinkan dan memandikannya boleh, uruskan jenazah. Sedangkan itu satu ketaatan, dibuat untuk Allah SWT, tapi boleh ambil upah. Menurut Abu Hanifah, tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayat, akan tetapi untuk menggali lubang kubur untuk mayat boleh, membawa jenazah boleh ambil upah. Tapi nak mandikan tak boleh, semayangkan mayat tu semua tak boleh. Jadi mereka ada beza-bezakan. Agak-agak kenapa ada perbezaan pendapat seperti ini? Ini masalah dia lah berkenaan dengan satu ibadah itu, ketaatan itu. Dia ada, adakah dia khusus hanya untuk Allah SWT, ibadah semata-mata ataupun tidak? Jadi kalau dia semata-mata, kebanyakan ulama kata tak boleh. Saya rasa semua ulama kata tak boleh. Kalau kita lihat pendapat-pendapat tadi, Melainkan jika terpaksa keadaan susah, kalau tidak ada upah, maka yang demikian dikatakan boleh. Itu kadang-kadang yang amat tertentu saja. Misalnya solat, bukan solat imam lah, solat lain. Kau tak boleh kata, kau solatkan untuk aku, aku lah. Aku ni terdesak sangat lah, dah susah sangat nak solat. Banyak sangat kerja. Boleh tak kau solat untuk aku? Tak ada orang kata boleh, walaupun keadaan macam susah. Sebab tu individu. Betul kan? Itu individu. Begitu juga solat puasa Ramadan, sebab dia wajib. Begitu juga dengan haji, sebab dia wajib. Itu asalnya begitu. Ini saya rasa jelas. Tetapi bila kita lihat dalil-dalil tadi, yang tadi tentang bacaan Al-Quran, dan juga kalau kita lihat hadis-hadis lain, sebenarnya tak disebutkan semuanya di sini. Antaranya Nabi SAW telah membenarkan orang apa? Orang membuat haji untuk ibunya yang telah mengandungnya, ataupun lagi satu riwayat dalam Sahih Muslim, untuk puasa untuk ibunya yang ada hutang puasa. Sedangkan itu semua dalam bab ibadah. Jadi dari sini mereka terpaksa bahagikan ibadah itu kepada beberapa pembahagian atau beberapa bahagian. Jadi mereka katakan asalnya tak boleh, tetapi bila ada dalil yang membolehkannya, maka kita bolehkan. Yang lain tak ada dalil, semua tak boleh, kita ambil kufar. Itulah insyaAllah pendapat yang paling tepat. Dan kalau kita lihat, puasa tak sama dengan solat. Solat ada rukuk, ada sujud, apa itu semua hanya untuk Allah SWT. Tapi puasa itu apa dia puasa? Rukun puasa adalah niat dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dan jima. Dia tak payah buat apa-apa sebenarnya. Jadi daripada sudut situ, dia boleh melakukan itu untuk orang lain. Kemudian ada pula dalil. Jadi kalau kita tak faham pun, dalil dah kata boleh, kita kata boleh. Begitu juga haji. Haji ini ada makna ibadat tertentu yang khusus, dan dia juga ada makna keluarkan duit. Tak ada duit tak boleh pergi haji sebenarnya. Dia ada buat kerja juga, ada tawaf, ada apa semuanya, melontar dan seterusnya. Dia juga katakan dan berkumpul-kumpul dia tak sama macam solat. Jadi boleh di situ kita mengambil upah dalam hal haji. Kemudian tambah pula ada dalilnya daripada hadis, maka mereka katakan ini menunjukkan dia boleh. Jadi umrah pun masuklah. Dan seumpamanya yang tadi kita lihat tentang jenazah, sama juga jenazah asalnya tak boleh. Sebab kalau kita semua enggan menguruskan jenazah, mandikan mayat tersebut, kemudian menyolatkannya, kemudian menanamnya, semua dosa. Jadi wajib buat, asalnya benda yang wajib buat, tak boleh berupah. Kalau ada pendapat ulama macam itu, itu dalil. Tapi mereka lihat pula ini kan ada kena mengena dengan pusakanya. Kita kalau lihat hartanya itu mesti ditahan sebahagian daripadanya untuk apa? Untuk menguruskan jenazah. Jadi menunjukkan bahawa dia wajib atas apa? Atas orang tersebut ataupun atas warisnya tentu semua. Jadi maknanya boleh kita ambil harta daripada pusaka, sedangkan pusaka asalnya untuk waris. Dan mereka juga membagi-bagikan amalan-amalan dalam jenazah. Solat dan jenazah tak bolehlah ambil rupa. Mandikan tak bolehlah. Tapi mungkin gali kubur. Sekarang dah tak gali, pakai campur lah, pakai apa tu? Pakai pengorek tu. Dan yang sebabkan sumpah namanya itu, angkat jenazah naik nuri dan sebagainya, itu boleh ambil rupa. Tapi solat ni apa semua tak? Tak boleh. Jadi kalau kita faham akan kenapa ulama ataupun kenapa ulama pendapat seperti ini, asasnya tetap sama kerana ibadah asalnya adalah untuk Allah SWT. Dan jika tidak ada dalil membolehkan kita mengambil upah mewakilkan sesuatu ibadah, maka boleh. Satu lagi contoh adalah kurban. Boleh tak kita upah orang sembelihkan haiwan kurban, kambing ke, lembu ke, atas nama kita? Jawabnya boleh. Kenapa boleh? Kan ibadah wa kerana Allah SWT fasalli li rabbika warham, bersolatlah untuk Tuhanmu. Untuk Tuhan. Dan berkorbanlah, yakni untuk Tuhanmu, tak untuk orang lain. Tetapi hadis kata boleh. Nabi SAW korban dalam hajatul wada 100 ekor, bukan kambing, bukan lembu, lagi besar daripada kambing dengan lembu, boleh? Unta, lagi susah ke lagi senang? Lagi susah. Nabi SAW sebelum, kalau tak silap saya, 63 ekor. 63 Nabi SAW sembelih sendiri dengan tangan yang boleh. Yang lain itu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kurban itu hanya boleh lakukan oleh seorang saja sebab ada ibadat yang khusus, tak boleh wakil-wakil. Jadi Ali itu bila dia niat, dia untuk siapa kan? Tapi boleh. Ini tak payah nak hadis-hadis lagi. Ini dah mutawatir. Kadang-kadang sunnah Rasulullah SAW. Dan kita pun lakukan. Tak ada silap. Jadi dengan itu kita faham. Tidak ada dalil. Satu ibadah ni boleh diwakilkan. Maka kita kata boleh. Ambil upah. Ataupun baca Quran, baca je macam itu. Itu awak baca untuk awak sendiri. Tak boleh. Tak boleh hadiahkan ataupun upah-upah. Ataupun mengajar Al-Quran asalnya tak boleh. Tetapi oleh kerana desakan apa ni kehidupan dan sebagainya, boleh. Kalau tidak, tak ada orang nak ajar nanti. Kenapa tak ajar? Sebab mereka semua pergi jadi taxi driver ke? Nanti guru-guru agama ni semua jadi apa? Buat kerja lain. Siapa pula nak ajar? Kan jadi keburukan. Jadi ketika itulah boleh di diambil upah. Dan dia boleh tetapkan harga dia begini, begitu dan sebagainya. Itu sebabnya boleh. Asalnya tak boleh, tak boleh. Jadi di sini sebenarnya satu peringatan untuk semua orang yang memberi upah dan orang yang mengambil upah, yang guru-guru agama ke, imam ke dan sebagainya, mesti ingat ini semua ibadah buat kerana Allah SWT. Kalau ada sikit aja ni untuk duit ni, ni habis ni, aku perlu ni, kalau tak, kalau ada fikir-fikir dunia macam ini, tak akan sempurna ibadahnya. Dan ditakut pula dia kuat tinggi bahawa ibadah itu tak diterima pula oleh Allah SWT. Jadi kena sentiasa apa? Muhasabah diri. Aku ambil bukan untuk ambil ni, aku solat bukan untuk ni, tetapi kerana Allah SWT. Tapi aku juga perlukan. Okay, tak apa. Janganlah saya ambil tinggi-tinggi. Aku imam special misalnya, ataupun aku pensyarah special, kapal terbang mesti first class, hotel 5 star, 6 star. Makan mesti apa? Chef ni bawa ala. Ini dah lain lah. Bila korang kena gini begitu, susah sikit lah. Bila ada macam tu kan. Jadi semua kita kena hati-hati. Tak boleh kita sewenang-wenang di dalam hal ini. Sebenarnya ada lagi masalah-masalah lain. InsyaAllah kita cuba sambung pada minggu akan datang. Yang kita takut lah. Dalam dewasa ini banyak permasalahan upah-upah. Jadi yang tadi kita dah jelas, yang penting niatnya mesti penting dan diperlukan untuk mengambil upah. Kemudian dalam hal yang lain pula, contohnya lah, bila kita ambil derma untuk masjid ke, untuk persatuan ke, volunteer dah kekurangan. Remaja-remaja dah malas lah nak satu orang tu simpung dalam apa ni, kerja-kerja sukarelawan. Ya, apa buat? Pergilah advertise kat surat khabar. Siapa nak kerja? Kerja dia apa? Bolehkan duit untuk masjid semua. Sama dengan telefon ke, dengan pegang tabung ke, pegang kupon ke dan sebagainya. Ambil upah. Kemudian lepas tu syaratnya adalah berapa peratus daripada upah tersebut. Di zaman sekarang dipanggil kenderasa. Boleh ke tak boleh hal ini? Jadi pertama sekali, perkara ini belum disebutkan boleh ke tak boleh. Orang dah buat dah. Satuan-satuan dah buat, itu pun dah buat, ini pun dah buat. Tak tahu lah masih pun buat juga. Tapi dah buat. Sedangkan perkara ini perlu dikaji dan diteliti. Orang derma, duit. Awak ambil duit juga. Duit yang sama dalam tabung. Sedangkan duit bila orang kasih tu sebenarnya untuk masjid tu, untuk persatuan dan sebagainya. Jadi awak bila kerja tu collect duit untuk masjid tu untuk awak, awak dapat 20%, 30% banyak kan? Awak telefon-telefon tu semua dan sebagainya. Jadi sini betul ada permasalahan. Kalau sempat, kalau tak sempat dalam malam ini, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, manhaji, fiqhul manhaji, dia ulama itu telah memberi amaran keras daripada perbuatan ini. Kerana ini adalah hak fakir miskin sebenarnya, kalau kutipan derma persatuan dan sebagainya. Bagaimana kamu boleh mengambil sebahagian daripada ini? Jadi jalan keluarnya apa sebenarnya? Jalan keluarnya, kalau sukarelawan dah tak boleh lagi, boleh upah, tak apa. Tapi upahnya bukan datang daripada tabung. Tapi awak kerja berapa jam misalnya? pakaran awak mungkin gitu dan begini. Jadi kita tetapkan, kalau yang setakat pegang-pegang ni, beg penatnya selalu berapa? Dia kasih lah 150 pun tak apa, 60 pun tak apa. Tapi mungkin dia bawa dia kumpul tu, kurang 50 pun tak apa lah. Tapi dah tetap. Kalau lebih pun, sampai 5,000 dia bawa pun tetap dia dapat 50 je. Ha, baru betul adil. Itu juga yang dalam hal menalikun ke iklan dan sebagainya. Ataupun yang lain dapat duit tu lagi bagus. Kalau tak boleh kita relawan lagi, itu yang sedihnya. Sekarang semua nak kena bayar. Itu satu permasalahan. Dan mungkin ada perkara-perkara lain yang seumpamanya. Tapi sekurang-kurang ni kita dapat gambaran lah tentang kontraksi orang menyewa upah, mengupah. Jadi semoga apa ni, kita diberikan taufik dan hidayah daripada Allah SWT untuk terus mencari kefahaman di dalam agama Allah SWT, dan kemudian diberikan taufik dan hidayah Allah SWT untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga segala usaha kita didasarkan niat-niat dan ikhlas belaka, dan semoga amalan-amalan kita semua dalam amalan-amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Aku lupa di atas takdir Allah Subhanahu Wataala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu pengumuman, Ustaz Mazhur Hafizahullah yang sedang sakit, setelah saya di hospital, dia membuat pengumuman, beritahu kepada para jemaah bahawa beliau semakin semakin sehat. Dia kisahkan kepada para jemaah. Alhamdulillah. Ada satu soalan yang di sini yang saya akan kita tanggungkan. Stop dulu ya.